Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa melanjutkan membaca kitab Riyadus Salihin yang sempat libur lama ya, semenjak Ramadan sampai bulan Dzulqa'dah. Al-afu minkum. Disebutkan di dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang selain beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas ibni Malikin radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu, yakni ilmu syar'i, adalah wajib bagi setiap muslim. Maka ini adalah kewajiban bagi kita untuk tetap senantiasa menuntut ilmu di tengah kesibukan kita. Jangan pernah untuk tidak hadir di dalam majelis ilmu. Tentunya kita sangat khawatir ketika kita tidak mendatangi majelis-majelis ilmu. Lebih khawatir daripada kita tidak bisa untuk mendapatkan dunia. Karena ilmu syar'i adalah pijakan ataupun dasar bagi kita untuk melakukan amalan ketika di dunia. Disebutkan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kedudukan orang-orang yang menuntut ilmu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jaa masjidi hadza, barang siapa yang dia datang ke masjidku, lam yatihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu. Dia mendatangi masjidku yaitu dalam rangka untuk mempelajari kebaikan, aw yu'allimuhu, atau untuk mengajarkan kebaikan tersebut. Maka kedudukan orang-orang yang seperti ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa bimanzilatil mujahidina fi sabilillah. Maka kedudukan orang ini yang dia datang ke masjid Rasulullah untuk mempelajari kebaikan dan mengajarkan kebaikan atau mengajarkan kebaikan tersebut, maka kedudukannya seperti orang mujahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kedudukan atau manzilah yang sangat tinggi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang dia menuntut ilmu. Kemudian waman jaa li ghairi dzalika fa huwa bi manzilati ar-rajuli yanzuru ila mana ila mata'i ghairihi. Dan barang siapa yang dia datang bukan dalam rangka mempelajari kebaikan ataupun mengajarkan kebaikan, maka kedudukan dia seperti seseorang yang melihat harta orang lain. Dia hanya mampu melihat, tidak mampu untuk mendapatkannya. Maka ini adalah kedudukan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukan bagi orang-orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala di dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Banyak keutamaan-keutamaan yang Allah subhanahu wa taala sebutkan tentang kedudukan orang-orang yang berilmu di dalam Al-Quran maupun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dari beliau. Sekedar mengingatkan untuk kita semua, maka kedudukan orang yang berilmu, yang dia mempelajari ilmu, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksiannya, persaksian Allah, persaksian malaikat dengan persaksian orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala bersaksi annahu la ilaha illahu, bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan menegakkan timbangan dengan benar. Wal malaikatu, dan para malaikat, wal wa ulul ilmi, dan orang yang berilmu, yaitu memberikan persaksian tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian orang-orang yang berilmu dan menggandengkannya dengan persaksian para malaikat. Ini adalah kedudukan. Kalau seandainya di sana ada orang yang lebih mulia dibandingkan para ulama atau orang-orang yang berilmu, maka tentu mereka yang akan dijadikan atau digandengkan persaksiannya dengan persaksian Allah dan para malaikat. Begitu juga di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan, yaitu masalah ilmu, bukan meminta tambahan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilman." Dan katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Maka perhatikanlah bagaimana kemuliaan para ulama, keutamaan orang-orang yang berilmu serta ilmu yang ada pada mereka. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan orang yang berilmu atau orang-orang yang memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang atau orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Di dalam surat Az-Zumar ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka katakanlah, siapa, apakah sama orang-orang yang mengetahui atau orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan persamaan di antara ahlul ilmi dan orang yang tidak berilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menafikan persamaan di antara ashabul jannah wa ashabun nar, maka kedudukan mereka berbeda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah." Maka tidak sama kedudukan penduduk an-nar dengan penduduk al-jannah. Maka ini hadza yadullu ala ghayati fadlihim wa syarafihim. Maka ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu sudah sepantasnya bagi kita lebih bersemangat ketika untuk menuntut ilmu dibandingkan ketika mencari dunia. Ad-dunya sebagaimana disebutkan di dalam pembukaan kitab Az-Zuhud, bab Zuhud, disebutkan bahwasanya dunia disebutkan dalam konteks celaan semuanya. Kemudian di dalam di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian, lapangkanlah di dalam majlis, maka lapangkanlah, maka Allah akan melapangkan kamu. Wa idza qila lakum wa idza qila syuzu fangsyuzu, dan jika dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, maka Allah dan Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa darajat, tingkatan kebaikan itu ke atas, iya, darajat. Maka di ada tingkatan, tingkat pertama, tingkat kedua, itu dinamakan darajat ketika tingkatan itu bersun ke atas. Adapun apabila dia turun seperti di annar, semakin ke bawah maka semakin pedih siksanya. Dan ini turun ke bawah ini disebut dengan darokah. Kalau ke atas darojat, kalau ke bawah darokah. Disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darojat ay fi thawabi fil akhirah wa fil karamati fid dunya, ganjaran ketika di akhirat dan kemuliaan, keutamaan ketika orang berilmu tersebut di dunia. Fayarfa'ullahul mu'mina 'alal mu'min. Fayarfa'ullahul mu'mina 'ala man laisa bimu'min wal 'alim 'ala man laisa bi'alimin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang yang beriman di atas orang-orang yang tidak beriman, dan seorang yang alim, seorang yang berilmu di atas orang yang tidak berilmu. Maka ini adalah kedudukan yang sangat mulia yang Allah sebutkan tentang keadaan orang-orang yang berilmu. Dan tentunya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Dan tentu hal ini harus berdasarkan ilmu. Dari mana kita bisa mencegah anak-anak kita atau istri-istri kita melakukan kemunkaran kalau kita tidak tahu itu kemunkaran? Bagaimana kita mau memerintahkan mereka untuk melakukan kebaikan kalau kita tidak mengetahui bahwa itu adalah sebuah kebaikan? Maka wajib bagi kita untuk menuntut ilmu, terutama ilmu yang di sini dimaksud adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu agama. Maka ini adalah beberapa kemuliaan ataupun keutamaan orang-orang yang berilmu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Adapun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sangat banyak hadis yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang Allah kehendaki baginya al-ilmu. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar yang diriwayatkan dari Muawiyah bahwasanya beliau berkhutbah yaqulu, dan mendengar dan mengatakan, sami'tu nabiyya yaqulu, bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan kepadanya agama. Kemudian di dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan keutamaan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mendatangi majelis ilmu. Disebutkan bahwasanya An Katsir ibn Qaisin, dari Katsir ibn Qais, Qala, beliau berkata, kuntu ma'a Abi Darda fi masjidi Dimashq. Aku berada di sisi Abu Darda di masjid di Damaskus. Faja'a rajulun, kemudian datang seseorang. Faqala ya Abu Darda, wahai Abu Darda, inni ji'tuka min Madinatir Rasul. Aku datang dari kota Rasul, yaitu dari Madinah. Fi haditsin, untuk sebuah hadis. Balaghani annaka tuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar bahwasanya atau telah sampai kepadaku bahwasanya engkau mendengar hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Darda berkata atau bertanya, qala makanat laka hajatun ghairahu, apakah engkau memiliki hajat, memiliki keperluan selain perkara tadi, selain perkara tentang masalah hadis tadi? Qala la, orang tadi mengatakan tidak. Qala wala ji'ta li tijaratin, dan tidak juga engkau datang untuk perdagangan. Qala la, orang tadi menjawab la. Qala, maka perhatikanlah, wala ji'ta illa fihi, apakah engkau tidak datang kecuali untuk permasalahan itu, yaitu permasalahan hadis? Qala na'am, iya. Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka sesungguhnya aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, yang dia menempuh jalan tersebut untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalannya menuju al-jannah. Maka ini keutamaan yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan bagi para penuntut ilmu. Bukan berhenti sampai keutamaan tersebut disebutkan di dalam hadis, lanjutan hadis tersebut, wa innal malaikata latadau ajnihataha litalabil ilmi ridon bima yasna'u. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu dalam keadaan mereka ini ridho apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu tersebut. Antum perhatikan, ini adalah keutamaan yang sangat besar ya. Ketika Allah mudahkan jalannya menuju surga, begitu juga ketika di majelis ilmu, para malaikat membentangkan sayap-sayapnya. Ada yang menafsirkan bahwasanya membentangkan di sini adalah mendoakan para penuntut ilmu dengan kebaikan, karena apa yang mereka cari yaitu ilmu syar'i. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma'i. Dan sesungguhnya seorang yang berilmu, seorang alim, la yastaghfiru lahu, memintakan ampun untuk mereka apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, sampai ikan-ikan yang berada di air atau di lautan. Ini keutamaan yang ketiga disebutkan di sini. Wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan seorang yang alim atas seorang yang 'abid seperti keutamaan seperti bulan purnama, keutamaan atau kelebihan bulan purnama di atas seluruh bintang-bintang yang lainnya. Maka ketika bulan purnama, cahaya yang mendominasi, yang nampak adalah cahaya dari bulan tersebut. Wa innal ulama warasatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Sungguhnya para ulama adalah pewaris nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar wala dirham. Innama warasul ilma, sesungguhnya para nabi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang mengambilnya, mengambil warisan tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Atau rawahu Ahmad wa ghairuhu. Maka ini adalah keutamaan bagi penuntut ilmu. Sudah selayaknya kita bersemangat untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Yang sangat kita khawatirkan adalah ketika kita tidak ada ghirah atau semangat untuk datang ke majelis ilmu. Maka ini adalah alamat untuk bisa segera menghadiri majelis-majelis ilmu. Selanjutnya kita baca lanjutan dari hadis. Kita terakhir masuk pada bab fadlil zuhdi fi dunya wal hasu ala taqalluli minha wa fadlul faqri. Bab keutamaan zuhud di dunia dan anjuran untuk bersedikit darinya dan keutamaan miskin. Kalau selama ini kata miskin dijadikan sebagai momok atau sebagai sesuatu yang mungkin celah atau aib, maka di dalam bab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan orang miskin, keutamaan miskin dibandingkan dengan orang-orang kaya. Kita baca hadis yang pertama. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Amr ibn Auf Al-Ansari. Dari Amr ibn Auf Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah ibn al-Jarrah, bahasanya Rasulullah mengutus Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, yaitu Amir bin Abdillah ibn al-Jarrah. Beliau adalah dari kalangan muhajirin dan termasuk sahabat yang masuk Islam di awal-awal Islam datang. Dan beliau termasuk salah seorang 10 orang sahabat yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penduduk al-jannah. Ketika beliau menyebutkan wa Abu Ubaidah fil jannah, maka ini adalah tazkiyah, persaksian dari Rasulullah kepada para sahabatnya yang merupakan penduduk al-jannah. Jadi ketika hidup di dunia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dipersaksikan bahwasanya orang tersebut adalah penduduk al-jannah. Disebutkan mulai dari Abu Bakar dan terakhir adalah Abu Ubaidah. Ilal Bahraini, yaitu mengutus Abu Ubaidah ke Bahrain. Ya'ti bi jizyatiha, untuk mengambil jizyah. Faqadima bimalin minal bahraini, kemudian Abu Ubaidah datang tiba di Madinah dengan membawa harta dari Bahrain. Fasami'atil ansaru bikudumi Abi Ubaidah, maka orang-orang Ansar mereka mendengar kedatangan Abu Ubaidah. Fawafau salatal fajri, kemudian mereka bergegas untuk melaksanakan salat fajar, yaitu salat subuh, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma shalla, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, insarafa, beliau berlalu. Fata'arradu lahu, maka orang-orang Ansar tadi menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum ketika melihat orang-orang Ansar tersebut. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in minal bahraini, aku menduga kalian telah mendengar bahwa Abu Ubaidah telah tiba dari Bahrain bisyai'in minal bahrain, yaitu dengan membawa sesuatu atau membawa harta dari Bahrain. Faqalu ajal, mereka menjawab, benar ya Rasulullah. Faqala abshiru wa amilu ma yasurrukum, bergembiralah dan harapkanlah apa-apa yang membuat kalian gembira. Maka perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, fa wallahi mal faqra akhsha alaikum, dan demi Allah bukanlah kefakiran atau kemiskinan yang aku takutkan menimpa kalian. Walakinni akhsha an tubsata dunya alaikum, akan tetapi yang aku takutkan adalah dibukakannya dunia untuk kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dibentangkan, dibukakan dunia, ala man kana qablakum, kepada orang-orang sebelum kalian, kepada kaum sebelum kalian. Fatanafasuha, maka kalian berlomba-lomba mencarinya. Kama tanafasuha, sebagaimana mereka berlomba-lomba mencari dunia. Fatuhlikakum, maka dunia mencelakakan kalian. Kama ahlakathum, sebagaimana mereka dibinasakan oleh dunia. Maka ini adalah pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kekhawatiran beliau terhadap dunia. Beliau memperingatkan para sahabatnya, mengkhawatirkan terhadap para sahabatnya ketika dibukakan dunia, berlomba-lomba mencari dunia, sebagaimana dunia disebutkan dalam hadis yang lainnya, apabila seseorang itu sudah memiliki satu lembah emas, maka dia pasti ingin mendapatkan lembah emas yang lainnya. Tidak ada cukupnya dalam permasalahan dunia. Kemudian Rasulullah disebutkan di dalam hadis tersebut mengatakan, abshiru wa ammilu ma yasurrukum, bergembiralah dan harapkanlah apa yang buat kalian bergembira. Fawallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian. Ini maka kemiskinan adalah bukan sesuatu aib ya, bukan sesuatu celak. Maka jangan takut dikatakan statusnya fulan miskin. Ini bukan celak, kemiskinan bukan celak, bukan aib. Yang aib atau celak adalah ketika kita takut miskin, ketika sibuk berdakwah, aktif dalam dakwah, atau sibuk menuntut ilmu, kemudian timbul perasaan takut miskin, maka ini adalah aib, celak. Kenapa aib dan celak? Karena ini menunjukkan lemahnya keimanan dan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, Rasulullah menyatakan mal fakhra akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang aku takutkan menimpa kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis tersebut, mal faqra akhsha alaikum, yaitu beliau tidak takut kemiskinan itu menimpa para sahabatnya. Karena secara umum orang yang fakir atau miskin itu lebih dekat kepada kebenaran, lebih mudah untuk menerima kebenaran, sebagaimana pengikut para nabi, maka kebanyakan dari mereka adalah orang-orang miskin. Maka perhatikan bagaimana ketika awal-awal dakwah Rasulullah di Makkah, yang menerima dakwah beliau adalah orang-orang miskin, para budak. Bukan pembesar-pembesar Quraisy. Bahkan kebanyakan orang-orang kaya ini lebih sulit, atau illa man rahimallah, ketika menerima dakwah Islam disebutkan di dalam sirah. Maka kenyataan bisa kita lihat keadaan kita sekarang, ketika manusia atau seseorang hamba itu lebih dekat kepada kemiskinan, maka mereka lebih mudah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika mereka banyak hartanya, kaya, maka mereka lebih mudah untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin bahwasanya ketika dunia dibukakan, maka akan mendatangkan kejelekan kebanyakannya. Sebagaimana dalam surat Al-Alaq, kalla innal insana la yatgha. Maka sungguhnya manusia itu melampaui batas. Ar-ra'ahustagna, ketika merehat, diri mereka berkecukupan. Atau di dalam Al-Quran disebutkan tentang kisah Fir'aun, ketika Allah datangkan kepadanya kerajaan, maka Fir'aun mengatakan kepada kaumnya, ya kaumi alaysa limulku misra wa hadhil anharu tajri min tahti, wahai kaumku, bukankah aku ini pemilik kerajaan Mesir dan sungai-sungai ini, dan sungai ini mengalir di bawah, di bawahku. Yaitu mereka membanggakan dunia. Ketika diberi dunia, maka dengan mudah untuk membanggakannya. Maka ini adalah bahayanya dunia. Maka berhati-hatilah dari ad-dunia. Dunia dicari siang malam, tidak ada hentinya, ya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat qanaah, merasa cukup atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qannahu Allahu bima atahu. Sungguh beruntung orang yang berislam, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan padanya, dan dia merasa cukup, qanaah, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada malam ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.